Nama saya ialah Narissa. Dan saya Sun Sing. Kami daripada kumpulan dua ingin menyampaikan podcast bahasa Malaysia yang bertajuk Indahnya Peribahasa. Peribahasa itu ialah rangkaian-rangkaian perkataan yang tetap dengan susunan-susunan yang khas dan erti yang khas berlainan daripada asalnya. Contoh peribahasa ialah bagaimana acuan begitulah kuihnya. Ia bermaksud anak yang mengikut sikap dan rupa ibu bapanya kerana faktor bakar. Contoh ayat, hidung Eddie mancung seperti ibunya. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Contoh peribahasa yang kedua, bagai awu dengan tebing. Peribahasa ini bermaksud hubungan yang rapat antara satu sama lain dan saling membantu. Contohnya, Jayan dan Kasen selalu membantu satu sama lain dalam setiap masalah yang ditimpa mereka. Bak kata pepatah, bagai awu dengan tebing. Contoh peribahasa yang ketiga, bagai bulan di pagar bintang. Ia bermaksud wajah seseorang wanita yang cantik. Contoh ayat, ramai lelaki hendak merampas teman wanita Daniel yang mana wajahnya umpama bulan di pagar bintang. Peribahasa yang keempat, air yang dicencang tidak akan putus. Ia bermaksud hubungan kekeluargaan tidak akan terputus walaupun berlaku perselisihan faham antara anggota keluarga. Contohnya, Syahin dan Isha selalu bergaduh apabila ditimpa perselisihan faham sehingga berlakunya pemberontakan dalam keluarga. Tetapi, apabila tibanya musim perayaan, mereka akhirnya bersua jua dan baik sedia kala. Bak kata pepatah, air dicincang tidak akan putus. Contoh peribahasa yang kelima, bagai murai dicabut ekor, orang yang suka bercakap. Contoh ayat, suasana di dalam kelas 3 tera riuh oleh suara Nadia yang becok bagai murai dicabut ekor. Peribahasa yang terakhir ialah seperti hujan jatuh ke pasir. Ia bermaksud nasihat yang tidak dihargai atau sesuatu pekerjaan yang sia-sia. Contoh ayat, nasihat kaunselor kepada pelajar itu tidak ubah seperti hujan jatuh ke pasir kerana kedegilannya. Itu sahaja pada hari ini. Terima kasih.